Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Baik, pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita telah jelaskan beberapa kaedah yang hendaknya atau beberapa rambu-rambu yang hendaknya diketahui dan diperhatikan oleh para orang tua, ya, berkenaan dengan permainan, ya, dengan permainan yang dimainkan oleh anak-anak. Ya, telah kita sebutkan beberapa hal, ya, yang harus diperhatikan. Ya, diantaranya kemarin kita sebutkan bahwa hendaknya anak-anak itu tidak bermain dengan sesuatu yang membahayakan. Ya, tidak boleh bermain dengan sesuatu yang membahayakan. Kemudian tidak boleh juga bagi dia untuk mengisengi, ya, melakukan keisengan kepada teman-temannya dengan menakut-nakuti. Demikian juga tidak boleh bermain dengan sesuatu yang mengganggu orang lain, seperti menyembunyikan, ya, menyembunyikan barang milik orang lain. Ya, demikian juga tidak boleh bermain dengan sesuatu yang merangsang syahwat, seperti bermain tindih-tindihan, peluk-pelukan, ya. Walaupun ini sama jenis, ya, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh bermain dengan menggunakan dadu dan permainan yang mengandung unsur perjudian. Demikian juga tidak boleh bermain dengan melukai wajah, ya, seperti pukul-pukulan kemudian melukai atau memukul wajah, tidak boleh. Dan juga hendaknya orang tua hati-hati dari memberikan mainan kepada anak-anak yang diiringi dengan musik, ya, ada iringan musiknya. Dan juga menggambar makhluk bernyawa, ini juga tidak boleh. Dan yang terakhir kali, terakhir kita sebutkan bahwa tidak boleh untuk bermain dengan apa, menyiksa hewan. Dengan menyiksa hewan, yang demikian tidak diperbolehkan. Baik, kemudian masih berkaitan dengan permainan, barakallahu fikum, ya. Di sini beliau mengingatkan tentang waktu bermain, ya. Jadi hendaknya anak-anak, ya, diperingatkan untuk tidak menghabiskan waktunya untuk bermain terus saja, ya, terutama di waktu-waktu sholat. Jangan sampai permainan yang mereka lakukan ini melalaikan mereka dari waktu sholat. Memang betul, ya, yang namanya dunia anak-anak adalah dunia bermain, tapi jangan kemudian kita lepaskan begitu saja lalu mereka melalaikan sholat. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala, ya, wala tada al-aulada yal'abuna fi awqatis shalah. Dan janganlah Anda biarkan anak-anak Anda bermain di waktu-waktu salat. Jadi bermain boleh-boleh saja, akan tetapi tetaplah menjaga waktu salat. Ya. Wa khosatan salatul Jumat. Terutama salat Jumat, ya. Jangan kemudian di waktu salat Jumat mereka berkeliaran, bermain-main. Kenapa? Faqad nahana rabbuna 'anil bai' alladhi huwa fi aslihi halalun. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, telah melarang kita dari berjual beli. Jadi ketika waktu salat Jumat tiba, itu enggak boleh berjual beli. Alladhi huwa fi aslihi halal. Padahal jual beli itu, barakallahu fikum, asalnya adalah halal. Boleh-boleh saja untuk berjual beli. Tapi ketika sudah dipanggil untuk sholat Jumat, ya, maka tidak boleh lagi berjual beli, haram. Ya. waktu shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berjual beli, padahal hukum asalnya adalah halal, tapi kalau ketika itu tiba waktu salat maka dilarang. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah dipanggil untuk menegakkan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian ya berjalan menuju zikrullah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Jadi tinggalkan jual beli, kemudian segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Ya. Wa qad taqaddama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah berlalu ya pembahasan kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana junhul lail aw amsaytum faqufu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian di awal berada di awal waktu malam atau berada di waktu petang ya, maka kafu au kufu ya sibyanakum, maka cegahlah, tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya syaitan ketika itu sedang tersebar atau sedang menyebar. Nah, lihat, jadi waktu bermain juga harus memperhatikan ya, jangan sampai dia di waktu maghrib atau di waktu petang kemudian dia bermain-main ya, dia bermain-main ya di jalanan, di lapangan ya, karena waktu tersebut adalah waktu tersebarnya syaitan ya. Falyaki fil aulad qabil ghurubi syams wa dhalika li intishari syayatin, maka hendaknya dia menahan anak-anaknya sesaat sebelum terbenamnya matahari. Yang demikian ini karena tersebarnya syaitan. Ya. Jadi waktu bermain juga harus dijaga, bukan bermain saja. Ya, sebelum maghrib itu panggil anak-anak. Ya, bahkan kalau misalnya mereka harus mandi terlebih dahulu, manggilnya jangan dekat-dekat waktu maghrib, tapi beberapa waktu sebelum tibanya waktu maghrib, sehingga dia cukup waktunya untuk mandi, cukup baginya untuk membersihkan diri, kemudian sholat maghrib ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bermain itu boleh, akan tetapi ingat waktu. Lalu di sini beliau mengingatkan kita dengan sebuah fenomena yang terjadi ya di banyak negeri muslim, di mana anak-anak atau para pemudanya sampai kecanduan bola ya. Ini juga terjadi bukan hanya di negeri Syekh Mustafa saja, tapi juga di negeri kita. Anak-anak ini menjadi kecanduan bola. Yang mereka bermain bola, demikian juga mereka memiliki klub-klub ya yang diidolakan, memiliki pemain-pemain yang mereka idolakan, sampai kemudian terjadi konflik di tengah-tengah mereka hanya karena apa? Hanya karena pertandingan bola. Ya, kelompok A memegang atau menyukai klub A, kelompok B menyukai klub B, kemudian terjadi pertandingan antara kedua klub, yang satu kalah ya, yang satu menang, kemudian saling mencaci, saling membanggakan klub sepak bolanya. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, dan diingatkan oleh beliau jangan sampai ya anak-anak kita ya terjatuh pada kefanatikan yang semacam itu. Dan yang menyedihkan, barakallahu fikum ya, justru yang mengajari mereka fanatik terhadap klub-klub bola ini adalah bapak-bapaknya. Ya, saya pernah dapati sebagian kawan ya, udah ngaji juga, ikhwan udah ngaji juga, ya sangat mengidolakan Liverpool ya. Sampai dikoleksi kaosnya, jersey-nya ya, anaknya dipakaikan itu ketika ada pertandingan ya, mereka benar-benar mempersiapkan diri ya, memberikan dukungan sepenuh hati kepada klub bolanya. Ya, gimana ini ya? Wala-wala baroknya enggak ada ini ya. Ya, pemain-pemain sepak bola itu kebanyakannya atau mayoritasnya adalah orang-orang non-muslim, dan mereka punya kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Mereka bukan orang-orang yang berakhlak mulia, berakhlak baik, tidak ya. Namanya olahragawan, badannya saja penuh dengan tato. Banyak di antara mereka yang seperti itu, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai idola. Maka kata beliau, ya, wal yutbidil aulad, ya, tujaha hala al-hawas al-qurawi wal junudil malaib. Ya, au jununal malaib alladhi yadhhabu bil uqul wa yattali'u 'alal afidah wa yadhhabu ba'idan ba'idan bihubbi bil hubbi fillahi wal bughdi fillahi wa yatrahuhu janiban. Maka hendaknya dia ya mencegah atau menahan anaknya, membimbing anaknya agar sampai jangan sampai kecanduan bola. Jangan sampai dia gila bola yang bisa menghilangkan rasio, menghilangkan akal dan ya menguasai hati manusia. Wa yadhhabu ba'idan ba'idan bil hubbi fillah, dan membuat dia jauh dari ya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Sehingga dia kesampingkan cinta dan benci karena Allah. Ya, jadi cinta dan bencinya bukan lagi karena Allah tapi karena klub bola. Ya, karena membela klub bola. Ya, barang siapa yang menjadi penggemar klub bola fulan, maka dia adalah kawanku. Barang siapa yang menjadi ya penggemar klub bola selain klub bola fulan, maka dia adalah musuhku. Ya, dan ini terjadi. Beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar tragedi ya di ibu kota ya, atau di Bandung kalau tidak salah, ada fans suatu klub bola kemudian sampai membunuh, sampai mengeroyok ya fans klub bola lawannya sampai mati ya. Nah, maka kita cegah anak-anak kita jangan sampai dia kecanduan bola dan gila bola sampai terjatuh pada perbuatan ekstrim semacam itu. Wa dzalika anna katsiran minal abna ya uli'u bil la'b ya al qurrah wa bi tashji'i ba'dil firaq wa adha'us salah واتبعوا الشهوات وعطلوا المصالح والأعمال وشغلوا أوقاتهم بالقيل بالقيل والقال يا ونصبت بينهم العداوة ودبت بينهم البغضاء بسبب فريق حزم فريقا وفاز عليه. Yang demikian ini bahwa banyak di antara anak-anak mereka dibuat kecanduan dengan bola dan mensupport ya sebagian klub bola ya, menjadi supporter sebagian klub bola. Fa'adha'u sholah, kemudian mereka pun melalaikan sholat ya. Ketika ada pertandingan antara klub bola, mereka begadang sampai kemudian ya setelah begadang tidur mereka sampai kemudian tidak melaksanakan sholat subuh ya, demi menonton pertandingan ya kesebelasan yang dia cintai. Ya, ini banyak sekali ya, bukan hanya di negeri beliau. Kita katakan tadi bahwa di negeri kita pun banyak. Mungkin sebagian para suami juga ada yang seperti itu. Rela begadang nonton bola, kemudian tidak bangun untuk sholat subuh. Tidaklah dia bangun untuk sholat subuh, melainkan ketika matahari ya telah meninggi. Wattaba'u syahwat, kemudian dia mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Wa'attalu al-masalih wal-a'mal, kemudian meninggalkan kemaslahatan dan juga meninggalkan pekerjaan yang harusnya lebih penting, yang harusnya lebih dia prioritaskan, dia tinggalkan demi bola. Ya, misalnya besok ada ujian, ya besok ada ujian, harusnya dia istirahat yang cukup. Ya, dia belajar kemudian istirahat yang cukup, tapi karena bertepatan dengan pertandingan bolanya, dia lebih mementingkan untuk menonton pertandingan bola tersebut sehingga besoknya dia terlambat, kemudian tidak fokus karena kurang tidur dan lain sebagainya. Wasyaghalu awqatahum bilqil walqal, kemudian dia menyibukkan waktunya dengan omongan-omongan yang tidak berfaedah. Ya, wah tadi malam itu bagus sekali ya golnya, gila ya, bisa ngalahkan orang, bisa ini ya. Ya, sayang sekali si fulan ini kipernya kok, aduh bodoh sekali ya. Ngomongin tentang bola, waktu-waktunya diisi dengan omongan tentang sepak bola. Fanusibat bainahumul adawah, demikian juga ya kefanatikan kepada klub bola dan kecanduan kepada klub bola ini akan menimbulkan permusuhan. Ya, wadabat bainahumul baghdha, dan membuat perselisihan atau kebencian ini menjadi meruncing. Ya, dengan sebab apa? Fariqun hazama fariqan wa faza alaih. Dengan sebab ada sebuah klub yang berhasil memenangkan pertandingan dan mengalahkan musuhnya. Ya. Itu di kota saya ini juga di Yogyakarta pernah terjadi kerusuhan gara-gara klub bola kalah. Ya, jadi supporter yang ada yang datang dari luar kota akhirnya membuat kerusuhan karena timnya kalah. Ya, alasan bisa mereka buat, wah tim kami kalah karena dicurangi, karena wasitnya tidak adil. Ya sudah, kita lampiaskan dengan apa? Kita rusak stadionnya. Ya akhirnya kursinya dijungkar balikkan, dibakar, kemudian keluar dari stadion. Warung-warung yang ada di sekitar stadion dijarah, diambil, ya makan atau apa makanan-makanan diambil sama mereka, uang orang yang berjualan diambil sama mereka dengan alasan apa? Ini melampiaskan kekalahan klub bolanya. Qala wa innahu la ajabun ujab, ya. An yasilal amru bil abna'i bal bi katsiri minal aba. Maka ini suatu hal yang sangat mengherankan bahwa kecanduan bola atau kefanatikan kepada klub bola ini telah menggerogoti anak-anak, bahkan menggerogoti para bapak. Makanya saya katakan tadi, yang ngajarkan itu adalah bapaknya. Mungkin ya, ibu-ibu ini peserta pengajian yang mendapati ya, suaminya memiliki klub bola yang dia senangi. Ya, sampai itu tadi begadang, sampai lupa sholat subuh ya. Maka benar apa yang disampaikan oleh beliau ini masalah bukan terjadi pada anak-anak. Bal bikathirin minal aba. Ya, terjadi juga pada para bapak. Ila hadzal wad'i al-muhzi wat-taraddi al-muzri fi sya'ni al-qurrati wat-tashji'i al-andiyah. Ini dalam permasalahan ya. Jadi suatu perkara yang sangat menyedihkan ya terjadi ya, mereka sangat berlebih-lebihan dalam mendukung kesebelasan yang mereka favoritkan ya, tasyji al-andiyah, dalam mensupport ya klub bola yang mereka favoritkan. Wa madza asana an najni min wara'i intisar fariqin ala akhar. Maka coba berpikir ya, apa yang kita dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan ketika sebuah klub bola menang dari klub bola yang lainnya? Apa yang Anda akan dapatkan dari kemenangan sebuah klub bola? Misalnya antara klub bola apa misalnya? Ya, Barca sama apa satunya itu? Real Madrid misalnya. Ya, di Liga Spanyol. Ya kalau Real Madrid menang kamu dapat apa? Coba pikir. Ya. Kalau Real Madrid menang kamu dapat apa? Kalau Barcelona menang kamu dapat apa? Kalau AC Milan menang kamu dapat apa? Saya sudah lama nggak ngikuti bola ya. Terakhir kali ngikuti bola ya sebelum ngaji ya. Zaman-zamannya AS Roma tahun berapa itu? Tahun 2001 ya. Zaman AS Roma jadi Scudetto itu terakhir kali ngikuti bola. Sekarang alhamdulillah. Ya. Nah, Anda dapat apa dari kemenangan klub-klub tersebut? Ya. Liverpool menang dari Manchester United. Anda dapat apa? Ya, apa yang Anda dapatkan dari kemenangan mereka? Emangnya kalau Liverpool menang kemudian Anda juga dapat hadiah gitu? Ya kan enggak kan? Ya, apa yang kita dapatkan dari kemenangan sebuah kesebelasan? Ya. Wa madza asana ya an narbaha min jara'i fawzi ya Belgika an Faransa am hazimati Italia amama Rumania. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang ya keuntungan yang Anda dapatkan ya dengan kemenangan Belgia atas Prancis? Kalau Belgia menang atas Prancis, apa yang Anda dapatkan? Ya, coba mikir, apa sih yang Anda dapatkan dari kemenangan Belgia atas Prancis? Atau kemenangan Italia atas Rumania? Ya. Ini kalau Italia menang atas Rumania, apa yang Anda akan dapatkan? Enggak dapat apa-apa. Kenapa kemudian kok meluangkan waktu, kemudian sampai berdebat, kemudian sampai terjadi permusuhan karena temannya lebih menyukai klub bola lawannya, ya sampai terjadi permusuhan. Apa manfaatnya? Qala wa madza sanukhsir idza hazama al-fariqul misri min Tunis au idza intasarat misru ya ala Kuwait. Idza hazama fariq al-misri ya min Tunis aw idza intasarat misru ala Kuwait. Dan apa kerugian kita? Apa kerugian yang akan kita dapatkan apabila ya klub Mesir ya berhasil mengungguli Tunisia, atau apabila Mesir menang atas Kuwait, apa yang akan kita dapatkan? Ya, ini pertanyaan yang cukup fundamental dari beliau ya. Apa yang akan kita dapatkan dari keunggulan, kemenangan klub-klub ini? Wa ma huwa al-'aid 'alaina fi dinina aw dunyana idza intasara al-ahli 'ala az-zamalik aw idza fazat zamalik az-zamalik 'ala al-ahli. Apa yang kembali kepada kita? Manfaat apa yang kita kembali kepada kita dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan agama atau permasalahan dunia apabila klub ahli menang atas Zamalik? Ini klub di Mesir ya. Apa yang akan kita dapatkan kalau Persija menang dari Persib? Ya, apa yang kita dapatkan kalau Indonesia menang dari Malaysia misalnya? Anda dapat apa? Apa yang Anda akan dapatkan? Coba berpikir. Ya. Alaysa minal 'ar wal khuzzi 'alaina fi dinina wa dunyana an nughrima wa nuli'a bila'ibil qurrah. Ya. Tarikis shalah, tariki li shalah wa hajirin li dzikrin, ghafilin an kitabillah wa nudhi awqatana fi tsana'i 'alaihi wa dzabbi 'anhu. Bukankah ini merupakan suatu hal yang memalukan, ya, suatu hal yang memalukan dalam perkara dunia, din, dan perkara agama dan dunia kita, ya, kita kecanduan, ya, kepada apa kita kecanduan dan memuji pemain bola. Di mana pemain bola ini adalah orang yang meninggalkan sholat, yang enggak sholat, ya. Enggak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat jauh dari kitabullah. Ini keadaan mayoritas pemain bola. Walaupun ada di apa sebagian pemain bola ini yang memiliki ghirah keislaman, ya. Di ada sebagian di antara mereka yang tetap berpuasa, ada di antara mereka yang tampak membaca Al-Qur'an, tapi mayoritas pemain bola, ya, ini mayoritasnya adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Tentu mereka enggak sholat, mana pernah juga berzikir kepada Allah, jauh dari kitabullah, ya. Wa nudhi awqatana fi tsana'i 'alaihi wa dzabbu anhu. Lalu kita menghabiskan waktu kita, ya, untuk memuji dan juga membela para pemain bola tersebut. Makanya satu permasalahan yang sering sekali saya ulang bahwa kaum muslimin itu hilang darinya hilang darinya prinsip al-wala wal bara', cinta dan benci karena Allah. Ya, sehingga cintanya itu dibangun atas bukan karena Allah, ya, dibangun bukan karena agamanya. Ya, cintanya karena pertandingan sepak bola, ya, karena kemahiran seorang pemain sepak bola. Ya, dia puji-puji, ya, bahkan anaknya diberi nama dengan pemain sepak bola, ya. Mana al-wala wal bara', ya, padahal orang-orang ini orang-orang yang jauh sekali dari agamanya, bahkan pelaku kemaksiatan. Ya. Coba lihat profil pemain sepak bola itu, ya. Mereka kalau menang apa yang mereka kerjakan? Mabuk-mabukan, ya. Kemudian punya pacar ganti dan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan, gonta-ganti setiap berapa bulan sekali ganti lagi pacarnya, ya, foto model dari mana, kadang foto model dari sini, kadang foto model dari negara yang lain, ya, tinggal serumah, liburan bersama tanpa ikatan pernikahan. Ini yang kemudian Anda jadikan sebagai yang Anda jadikan sebagai idola. Ya, mana akal kita, ya. Ini satu hal yang sangat disayangkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Qala alaysa minal intikasi an nusammiya abna'ana bi asma'il kufar likaunihim maharatun fil la'bil qurrah. Ya, bukankah ini merupakan satu kemunduran, ya, satu kerendahan ketika kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama orang-orang kafir hanya karena kemahiran dia bermain bola. Ya, satu hal yang sangat disayangkan, anaknya diberi nama dengan nama pemain bola. Ya, bagian kasih nama Zidane, ya, dulu pas zamannya Zinedine Zidane sedang berada di puncak karirnya, banyak di antara kaum muslimin yang memberikan nama kepada anaknya dengan nama Zidane. Padahal Zidane ini nggak punya iltizam terhadap agama, ya. Zinedine Zidane, dia walaupun dia keturunan muslim, ya, bininya kafir, kemudian dia pesta sama orang-orang kafir, minum champagne, ya, minum wine, minum anggur, tampak, ya. ya, kemudian dipuji-puji, kemudian namanya disematkan pada nama anak-anak kita. Ya, banyak nama anak-anak Zidan. Mungkin sebagian ibu-ibu peserta ini ada juga anak yang namanya Zidan. Ya, gimana ini kok anaknya dikasih nama dengan nama seorang pemain bola yang ghirah agamanya sama sekali tidak ada. Ya, bahkan dikenal sebagai ahli maksiat. Hanya karena dia main bola, pintar main bola. Ya, bodohnya orang tua ya. Karena karena keahlian, hanya karena keahlian main bola, kemudian disematkan namanya kepada anak-anaknya. Ya. Innahu laqabihun an yusammiya rajulun waladahu bi Maradona. Sesungguhnya merupakan satu keburukan seorang bapak misalnya menamakan anaknya dengan Maradona. Ya, Maradona ini bintang sepak bola zaman 80-an. Ya, yang terkenal dengan golnya itu ya. Tapi enggak benar penamaannya, gol tangan Tuhan ya, pakai tangan kemudian handsball tapi bisa memasukkan bola enggak ketahuan sama wasit ya. Maradona. Kalau zaman sekarang enggak terlalu terkenal, ini zaman kami kecil-kecil dulu Maradona sangat terkenal. Maradona, Pele ya, Marco van Basten, nah ini bintang-bintang sepak bola zaman dulu. Ruud Gullit ya. Baik. Maka tidak pantas bagi seorang bapak untuk menamakan anaknya dengan Maradona misalnya. Al-la'ib al-kafir al-muttahimu fi irdihi wal-muttahimu bitarwijil mukhadirat. Ya, seorang pemain bola yang kafir yang tertuduh ya pada kehormatannya. Ini berzina, ya, melakukan perzinahan. Wal-muttahimu bitarwijil mukhadirat dan juga mengedarkan narkoba. Ya, Maradona ini saya kira pernah ada kasusnya dia mengedarkan narkoba, padahal pemain bola tahu dia bahwa narkoba itu ngerusak, tapi dia jadi pengedar. Maradona ya, pemain bola dari Argentina ya, dan banyak dulu ya Maradona, orang-orang di zaman itu diberi nama dengan Maradona karena saking hebatnya dulu mainnya di Napoli, kemudian tim nasional Argentina. Baik, fafakir ayuhal muslim fi sya'nika wa fakir fi nafsika fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Maka berfikirlah ya wahai para orang tua, wahai kaum muslimin, berfikirlah atas urusan kalian, apakah pantas kemudian anak-anak kita diberi nama dengan nama pemain bola ini. Ya, jangan kalian kemudian buta pandangan, tidak buta pandangan tapi hati-hati kalian buta ya, dada-dada kalian tertutup untuk menerima kebenaran ya, jangan seperti ini. Ya, ini bagus sekali peringatan yang diberikan oleh beliau. Sebaiknya anak-anak itu diingatkan dari dini ya. Main bola boleh, tapi jangan kemudian diajari untuk punya kefanatikan kepada klub tertentu. Ya. Dan kurang baik ya. Ya, kita juga dulu pernah mengalami yang demikian, enggak tahu apa manfaatnya. Ya, nempel poster pemain bola semua, misalnya dia penggemar klub AS Roma. Ya, semua di dinding kamarnya itu poster klub AS Roma. Ya sudah, enggak masuk malaikat di sana ya. Enggak masuk malaikat di sana. Banyak sekali kemudharatan yang muncul dari kefanatikan bola seperti ini. Inna dinana ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya agama kita itu tinggi dan tidak pantas untuk direndahkan. Ya, kalah dengan pemain bola, kalah dengan bola. Yang demikian tidaklah sepantasnya ya. Memang kebanyakan penggemar-penggemar bola ini memang orang-orang yang tidak punya iltizam terhadap agama. Maka aneh juga kalau misalnya ada orang apalagi ustadz ya, tapi tetap menjadi penggemar sepak bola. Bahkan mufti lagi ya. Mufti kemudian mengoleksi jersey. Jersey itu baju-baju sepak bola itu ya. Ya, itu contoh ya, penuntut ilmu itu sebuah dijadikan contoh ya, harus bisa menjadi contoh, jangan sampai orang awam itu lebih baik daripada penuntut ilmu ya. Gimana ustadz, kita udah ngaji, saya juga udah meninggalkan bola, ustadznya malah ngajak nonton bola bareng misalnya ya, ini suatu hal yang kurang baik ya. Harusnya ustadz itu menjadi contoh, ini malah ngajarin mad'unya untuk kembali kepada ya, hal-hal yang tidak baik. Kemudian beliau mengingatkan wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ingat saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu pastilah tiba tanpa ada keraguan di dalamnya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ya semua yang berada di dalam kuburan. Wa inna man ahabba qauman husyira ma'ahum, dan sesungguhnya barang siapa yang mencintai suatu kaum, nanti dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Nanti dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Ya, innallaha ma'a man ahbabta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Ma'atadalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk menyambutnya?" Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Tidaklah aku menyiapkan banyak salat, tidak salat sunnah, demikian juga salat-salat sunnah, demikian juga puasa-puasa sunnah dan sedekah-sedekah yang sunnah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innaka ma'aman ahbabt, ya, atau anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Artinya nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai adalah para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, maka kita berharap walaupun amalan kita enggak sebanyak mereka, maka kita dibangkitkan bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau yang kita cintai, yang kita idolakan adalah para pelaku kemaksiatan, pemain bola, para artis, ya, artis Korea misalnya, ini satu fenomena juga ya, ya, para anak-anak muda, ya, para remaja wanita, ya, mereka sangat menyukai artis-artis Korea. Gimana kalau anti meninggal dunia dalam keadaan anti mencintai atau menyukai artis-artis Korea tersebut, kemudian dibangkitkan bersama mereka, serem kan? Ya, ketika bangkit, loh kok ini sama artis fulan, ya, mereka ini orang-orang kafir. Ya, mereka ini adalah orang-orang kafir. Maka hati-hati kita memalingkan cinta kita, jangan sampai kemudian cinta kita ya kepada apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini peringatan yang sangat bagus dari Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, jangan ajarkan kefanatikan sepak bola kepada anak-anak kita. Kemudian beliau membawakan bab yang baru, sa'atun wa sa'atun, ya, membagi waktu, ya. Jadi peringatan bagi orang tua, hendaknya dia memang membagi waktu antara dia, antara ibadahnya dengan waktu dia dengan keluarga. Dan ini bukan sesuatu hal yang tercela. Dalam bab ini saya kira beliau ingin mengingatkan sebagian orang yang mungkin mengatakan bahwa kesibukan bersama keluarga ini satu perkara yang tercela. Ya, harusnya kita sibuk dengan ibadah saja. Nah, maka ini kurang tepat. Nabi SAW mengatakan sa'atan wa sa'atan. Ya, bagi ibadah ini ada waktunya, kumpul keluarga juga ada waktunya. Sehingga bukan berarti hidup ini ibadah, kemudian tidak bergaul dengan keluarga sama sekali. Ini sebuah kekeliruan. Ya, jadi setiap agenda ini ada waktunya. Setiap acara, setiap pekerjaan, setiap aktivitas ini ada waktunya. Ya. Kemudian beliau bawakan sebuah hadis akhraja Muslimun fi sahihi, ya, min hadisi Hamdalah Al-Usaidi. Kana min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Hamdalah Al-Usaidi, dan beliau adalah salah seorang dari sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah salah satu dari juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, ya, laqiyani Abu Bakar faqala kaifa anta ya Hamdalah. Ya, Hamdalah bercerita, suatu ketika Abu Bakar menemuiku, kemudian dia mengatakan, ya, apa kabarmu wahai Hamdalah? Qala qultu nafaqo Hamdalah. Ketika ditanya apa kabarnya oleh Abu Bakar, Hamdalah mengatakan Hamdalah telah terjatuh pada kemunafikan. Qala subhanallah ma taqul. Maka Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hamdalah, kenapa kau ngomong seperti itu? Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna binari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain fa idza kharajna min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at ya fanasina katsiran. Kenapa engkau mengatakan bahwa engkau telah terjatuh pada kemunafikan, wahai Hamdullah? Kemudian Hamdullah menjelaskan, kita kalau bareng Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, maka beliau mengingatkan kita kepada neraka dan surga. Sampai seakan-akan neraka dan surga itu berada dalam di hadapan kita. Namun ketika kita keluar dari majelisnya Rasulullah SAW, kita disibukkan dengan para istri, disibukkan dengan anak-anak, disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, fanasina katsiran, maka kita melupakan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita pun menjadi lalai. Ya. Qala Abu Bakar fa wallahi inna lanalqa mithla hada. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Ya, hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kami pun mendapati hal yang sama, wahai Hamdullah. Kita kalau bersama Rasulullah luar biasa kekhusyuannya, tapi kalau kembali kepada keluarga sudah lupa. Ya, hilang kekhusyuan yang sama dari majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi bersama Abu Bakar untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqo hamdullah ya Rasulullah. Kemudian aku mengatakan, hamdullah telah menjadi telah berlaku nifak wahai Rasulullah. Qala Rasulullah, wa madzaka? Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi? Ada apa wahai Hamdullah? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna binnari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kemudian Hamdullah mengatakan, wahai Rasulullah, ya ketika kami berada di hadapanmu, engkau mengingatkan kami terhadap surga dan neraka. Sehingga seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Fa idza kharajna min indik afasna al-azwaj wal auladu wad-dhayya'at. Ya, ketika kami keluar dari majelismu, maka kami disibukkan dengan istri-istri kami, dengan anak-anak kami, dan dengan pekerjaan kami. Nasina katsiran. Kami lupa wahai Rasul. Fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi, ya, in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkum al malaikatu ala fursyikum wa fi turuqikum. Ya, demi Allah yang jiwaku ini berada di tangannya, kalau kalian senantiasa berada, ya, kalau kalian senantiasa merasakan apa yang aku sebutkan ketika kalian bersamaku, ya, dan ketika kalian berada di majlis zikir, maka kalian akan senantiasa bersama para malaikat. La safahatkum ya al malaika, malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian, demikian juga di jalan-jalan kalian. Maksudnya kalian ini akan menjadi malaikat kalau memang selalu begitu, ya, nggak punya syahwat sama sekali, ini namanya malaikat. Walakin ya hamdullah sa'atan wa sa'atan thalatha marrat. Akan tetapi hamdullah sa'atan wa sa'atan. Maksud sa'atan wa sa'atan itu artinya sesuatu itu, ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada tempat dan waktunya. Kalau memang tempatnya berkumpul dengan keluarga, kemudian kita fokus bercengkrama bersama mereka, ya sudah, memang itu sedang waktunya. Ya, memang kita sedang berada di waktu untuk bercengkrama dengan mereka. Maka beliau ini ingin mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Ya, ketika bersama dengan keluarga, kemudian kita merasakan kegembiraan bersama mereka, yang demikian tidak mengapa. Jadi bukan berarti harus serius terus, ya, nangis, ingat mati, ketika bersama keluarga ingat mati, sehingga tidak ada kegembiraan sama sekali, suram, ya. Bukan yang demikian yang diinginkan dalam syariat kita. Maka bergaul saja biasa dengan keluarga kita, ya, kita lakukan perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama kita, bergaul bersama mereka selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Kemudian beliau bawakan ini sama saja, ya. untuk mereka sewaktu kita tidak perlu bacakan ini karena sama saja, atau kita bacakan ringkas ya. Wa fi riwayatin ukhra inda Muslim an Hamdalah aidan qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa'adna fa dzakarna ya qala thumma ji'tu ila al-bait fa dhahiktu asbiyan wa la'ibtu al-mar'ah fa qala fa kharajtu fa laqaitu Abu Bakar fa dzakartu dzalik. Ya. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, mengingatkan kami kepada neraka, lalu aku pun kembali ke rumah, kemudian aku bercanda bersama anak-anak dan aku bermain dengan istriku, ya, kemudian aku pun keluar dan bertemu dengan Abu Bakar, kemudian aku sebutkan perkara tersebut. Faqala wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Hamdalah, sesungguhnya aku telah melakukan sebagaimana yang kau lakukan. Ya, falakina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah nafaqo Hamdalah. Faqala mah. Kemudian aku pun bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau, aku mengatakan, wahai Rasulullah, Alhamdulillah telah melakukan kemunafikan. Faqala mah, ada apa? Fahadatsuhu bil haditsi faqala Abu Bakar wa ana qad fa'altu mithla ma fa'ala. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku telah melakukan hal yang sama dengan Alhamdulillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Alhamdulillah sa'atan wa sa'atan. Walau kana takunu qulubukum kama takunu inda dzikr la safahtum wala safahatkum al malaikatu hatta tuslima alaikum fit turuq. Wahai Hamdalah, ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Apabila pada hati kalian selalu sama keadaannya ketika kalian berzikir, maka para malaikat akan menjabat tangan kalian dan kemudian ya sampai mereka memberikan salam langsung kepada kalian di jalan. Artinya kalian mencapai derajat malaikat. Kita manusia biasa, maka ada waktunya untuk bercengkrama dengan keluarga. Naam. Kata beliau, naam, sa'atan wa sa'atan. Sa'atun lil marhi ma'al awlad wa sa'atun lijtihadi fil ibadah wa qad ja'allallahu li kulli syai'in qadra. Kata beliau, ya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bercengkrama bersama anak-anak dan ada waktu untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap aktivitas ada kadarnya. Jadi ada waktu ketika kita bersendiri, ya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, ada waktunya bersama keluarga, ya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa mengatur, ya. Jadi tidak bertabrakan, misalnya ibadah kita ya ketika anak-anak sedang tidur. Sepertiga malam terakhir mereka sedang terlelap dalam tidurnya, kita bangun beribadah kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah. Nanti ketika mereka bangun, ya udah kita beraktivitas lagi bersama mereka. Ya, sehingga tidak berbenturan. Sa'atan musa'atan. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Kemudian kita bahas sedikit tentang bab selanjutnya, yakni tadribu tifli ala ta'at mundu sigor. Melatih anak-anak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah semenjak mereka masih kecil. Ya, jadi jangan nunggu mereka besar. Satu kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tidaklah memerintahkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah anak-anak itu tumbuh dewasa. Ini terlambat ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi kita itu melatih anak-anak kita untuk taat kepada Allah sejak mereka masih kecil, sesuai dengan kemampuan mereka. Kata beliau, wayan bagi an yudarraba tiflu wa yu'awwida ala ta'at wa a'malil birri wa ittiqa'il munkarat mundu shighar. Sudah sepantasnya agar anak-anak itu dilatih, dibiasakan untuk taat dan melakukan amalan kebaikan serta menjauhi ya perkara-perkara yang mungkar sejak mereka kecil. Jangan nunggu besar baru disuruh sholat. Jangan nunggu besar baru kemudian disuruh meninggalkan kemaksiatan, tidak. Tapi justru dari kecil hendaknya dia dilatih untuk melakukan ketaatan. Waqad qala syair, disebutkan dalam sebuah bait syair, wayan sya'un nasyu al-futyan minna ala ma kana awadahu abu. Para pemuda itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Kalau bapaknya membiasakan ketaatan, maka di atas ketaatan itulah dia akan tumbuh. Sebaliknya kalau dia dibiasakan untuk melakukan kemaksiatan atau melalaikan ketaatan kepada Allah, ya, maka ya di situlah dia akan tumbuh. Baik. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi aslamta ala ma aslafta minal khair. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian para sahabat, engkau telah berislam dengan kebaikan yang telah engkau dapatkan sebelum masuk Islam. Ya, artinya tidak sulit lagi bagi dia, walaupun dulu ketika dia melakukan kebaikan itu dia belum menjadi seorang muslim. Ya, ketika dia masuk Islam, maka tidak lagi sulit bagi dia untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sebelum dia masuk Islam pun sudah terbiasa melakukan kebaikan tersebut. Ai anna khisal al-khair allati tasabtaha qabla islamika ya satabqa ma'ak. Bahwa kebaikan yang telah engkau terbiasa untuk melakukannya sebelum Islam akan senantiasa bersamamu. Bal satazidu ba'da islamik. Bahkan kebaikannya akan bertambah setelah keislaman kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang mungkin ketika dia ya masih menjadi orang kafir, dia sudah memiliki perilaku yang baik. Ya, maka perilaku yang baik ini akan senantiasa dia lakukan, bahkan akan bertambah seiring dengan keislamannya. Qala wa qad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tadribus sighar ala ta'at mundu sighar bal wal hathu ala dzalik. Termasuk petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melatih anak-anak untuk taat sejak mereka masih kecil. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam sangat mendorong perkara ini. Waqad qala alaihi salatu wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u saba wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ya kalau tidak mau salat ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Hadza ma qaunihim ghairu mukallafin. Padahal anak-anak itu belumlah dibebani ya, belumlah dibebani kewajiban. Jadi walaupun anak itu belum salat, belum dibebani kewajiban untuk salat, tapi sudah kita latih. Ya, umur 7 tahun belum wajib sholat. Wajib sholat itu kapan? Ketika dia sudah baligh. Tapi coba lihat di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak sholat ketika usianya 7 tahun. Kalau 10 tahun belum mau sholat juga, silahkan dipukul dengan pukulan yang mendidik tentunya. Ya, jadi anak-anak dihasung atau didorong untuk melakukan ketaatan walaupun mereka masih kecil. Qala wa kama taqaddam faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tamratan min tamris sadaqah fastakhrajaha rasul sallallahu alaihi wasallam min famihi. Demikian juga telah berlalu pembahasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Hasan cucu beliau makan kurma sadaqah. Dan keluarga Nabi itu dilarang untuk makan sadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengeluarkan kurma tersebut dari mulut Al-Hasan, kemudian mengatakan, "Kuh kuh, ama alimta anna ala Muhammadin la naqulus sadaqah?" Keluarkan, keluarkan, kata Nabi SAW. Tidakkah engkau mengetahui bahwa keluarga Muhammad tidak boleh makan sadaqah? Dari kecil sudah dilatih. Ya, jangan kemudian, oh biarin saja, masih kecil, ngapain kita membeban-bebani anak kita, memberat-beratkan anak-anak kita. Tidak ya. Tapi diberikan latihan sesuai dengan kemampuannya. Wa kadzalika kanu yumiruna ya yumaruna as-sighar ala siyam wa yaj'aluna lahum al-lu'bah min al-ihn yushghilunahum biha idza ja'u wa dzalika hatta yadkhula waqt al-maghrib. Demikian juga kebiasaannya para sahabat ya, dulu mereka melatih anak-anak kecil untuk berpuasa dan menjadikan mainan ya dari bulu domba untuk menyibukkan diri mereka. Ketika mereka lapar, sibukkan mereka dengan permainan ya, mereka disibukkan dengan permainan sampai kemudian datang waktu maghrib ya. Jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat ya, mereka membuat mainan untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa biar mereka lupa sampai datangnya waktu maghrib. Wa kanu yuqaddimunahum lis-salati bin-nasi idza kanu aktsara qur'anan ma'a sighari sinnihim. Demikian juga para sahabat dahulu menyuruh anak-anak ya untuk memimpin salat apabila mereka ya adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya padahal mereka masih kecil. Ya, jadi ketika anak-anak ini memiliki hafalan yang banyak, bacaan yang baik ya dan bagus salatnya, ya tidak mengapa dia dijadikan sebagai imam. Ya, kita dapati satu hal yang sedih ya di masjid-masjid anak-anak ini diusir-usir. Anak-anak diusir-usir oleh orang tua. Sana belakang, belakang, belakang. Ya, padahal anak ini mungkin dari sisi hafalan, dari sisi sholatnya mungkin lebih baik bahkan daripada sebagian orang tua. Tapi diusir-usir oleh orang-orang yang lebih tua. Ini suatu kekeliruan. Ya, di zaman para sahabat, kalau mereka memang layak, mereka pantas, memiliki kemampuan, mereka bahkan dijadikan imam sholat. Wa taqaddama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu li Umar ibni Abi Salamah, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau, wahai anak, sebutlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Jadi Umar bin Abi Salamah makanya celamitan, karena kesana kemari, ditegur oleh Nabi SAW, tidak dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa beliau melatih ketaatan itu dari anak-anak itu ketika berusia masih kecil. Wa taqaddama aidan anna Ibn Abbas kana yurbitu Ikrimah bil kabl fi rijlaihi li hifdzil Qur'an wa sunnah. Bahkan sudah berlalu bahwa dahulu Ibnu Abbas sampai mengikat Ikrimah agar dia mau menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, sampai diikat, jangan lari. Ya, ada waktunya kalian menghafal, ayo. Mungkin Ikrimah ini sulit, kalau tidak diikat mungkin dia akan kabur, tidak mau untuk kemudian menghafalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka sampai diikat oleh Abdullah bin Abbas. Wa taqaddama aidan annahum kanu yashabuna as-sigar ilal hajj ya bi futya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sudah berlalu bahwa ya atau akan disebutkan bahwa dahulu para sahabat pergi haji bersama anak-anak dengan fatwa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pendapat yang kuat dari para ulama bahwa haji yang dilakukan oleh anak-anak ini harus diulang ya. Akan tetapi tidak mengapa mengajak mereka sebagai bentuk latihan. Baik, ini semua menunjukkan bahwa anak-anak hendaknya dibiasakan untuk taat, melakukan ketaatan dari kecil, jangan sampai menunggu dia besar baru diajari untuk taat kepada Allah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita di hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang membebani anak-anak di luar kemampuannya. Jadi harus seimbang ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di satu sisi kita mendorong mereka untuk melakukan ketaatan, tapi jangan pula membebani mereka di luar kemampuan anak-anak tersebut. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui chatting ya. Silakan dipersilakan bagi yang ingin bertanya, para akhwat dan umahat, terutama yang berkaitan dengan tema. Baik, apakah keharaman jual beli pada saat sholat Jumat berlaku juga bagi wanita? Karena seringkali ana menunggu waktu Jumatan supaya jika ke warung tidak bertemu laki-laki. Ya, yang demikian lebih baik ya. Karena orang yang berjualan, kalau misalnya ibu bertemu dengan laki-laki, ya tentu dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan sholat Jumat. Ya, maka jangan kita berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Sebaiknya tunggu sampai sholat Jumat selesai, baru kemudian kita berbelanja. Baik. Ustaz, kemarin Ustaz, ini saya jawab yang berkaitan dengan tema saja ya. Ustaz bilang tidak boleh bermain menyakiti hewan. Bagaimana kalau mengajarkan untuk membunuh atau mengusir cicak karena ada hadisnya? Iya, betul. Ya, cicak atau wazak ini memang dianjurkan untuk dibunuh sehingga tidak mengapa anak-anak diajarkan untuk membunuh cicak. Ya, untuk membunuh cicak. Baik. Kalau ada tidak ada lagi pertanyaan, kita jawab yang di luar tema di sini. Ustaz, apakah salawat ini sahih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashgili dzalimina bidzalimin. Wallahu taala alam, ya. Sepertinya ini tidak ada dalam hadis. Sejauh yang kami ketahui, hal yang demikian tidak ada disebutkan dalam hadis. Ustaz, apakah kita terjaga di malam hari kita harus mengulang doa sebelum tidur, ayat kursi dan 3 surat kul? Ya, enggak cukup sekali saja ketika Anda sebelum tidur, ya, sebelum kita tidur. Ya, kalau misalnya kita terbangun terjaga, maka tidak perlu lagi untuk mengulang bacaan doa tersebut kalau misalnya doanya sudah dia baca sebelum dia tidur pertama kali. Ustadz, anak saya usia 3 tahun laki-laki. Saat ini saya sedang mengajarkan untuk tidak bermain dengan teman lawan jenis, dan selain itu teman-temannya sering berkasar. Gimana ya Ustadz? Kalau dia masih anak-anak, maka tidak mengapa dia bermain dengan teman-teman lawan jenisnya. Ya, hanya saja dia perlu dipisahkan nanti ketika usia 10 tahun, ya sudah harus apa? Dipisahkan permainannya. Tidak boleh lagi yang laki-laki bermain dengan yang perempuan. Dan apabila teman-temannya sering berkata kasar, maka ibu lihat apakah anak-anak ibu mendapatkan pengaruh negatif dari pergaulan tersebut. Ya, kalau misalnya mendapatkan pengaruh negatif, maka sebaiknya dia menjauhi, ya, dijauhkan dari teman-temannya. Tapi kalau yang terjadi itu justru sebaliknya, dia yang bisa meneruskan temannya. Ya, kadang-kadang anak-anak itu beda-beda. Ada yang punya karakter yang kuat, dia yang bisa meneruskan teman-temannya. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya, kita dorong dia untuk menasihati teman-temannya. Ustadz, jika tidak sengaja masih di luar rumah dengan membawa anak masih kecil dan keadaan sudah maghrib, apa yang harus dilakukan Ustadz? Kalau sama orang tuanya nggak jadi masalah. Yang dilarang itu, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, adalah kita biarkan anak tuh tanpa ada yang menjaga, main di lapangan, nggak ada orang tuanya. Tapi kalau misalnya digandeng orang tuanya, dipegang orang tuanya, digendong orang tuanya, ya, maka yang demikian tidak mengapa. Tidak mengapa. Demikian juga kalau misalnya dia mau sholat maghrib ke masjid misalnya, yang demikian tidak mengapa. Jadi yang gak boleh itu dia berseliweran di jalanan, di lapangan. Ini yang dikhawatirkan dia diganggu oleh syaitan. Kalau dia misalnya pergi ke masjid atau dia di dia digandeng orang tuanya, maka yang demikian tidak mengapa insya Allah. Baik. Ustaz, tadi belum paham Ustaz, bahwa cucu Nabi SAW mengeluarkan kurma dari sedekah. Jadi begini, ada kurma yang dikumpulkan dari zakat, ya, dari sedekah. Kemudian cucunya Nabi ini makan kurma sedekah tadi. Kalau dia itu bukan ahlul bait, bukan keluarganya Nabi, maka tidak mengapa dia makan sedekah. Tapi kalau keluarganya Nabi, ahlil baitnya Nabi SAW, ini nggak boleh. Tidak boleh makan sedekah. Ini ketentuan, ya, kekhususan dari keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak keturunan beliau, ahlul baitnya beliau, ahlul bait ini kata para ulama, ya, sebutkan oleh para ulama, ahlul bait ini, yakni dari Bani Hashim, kemudian dari Bani Al-Muttalib, ya, keturunannya, nah ini nggak boleh makan sedekah. Apakah berlaku bagi kita? Iya, kalau misalnya kita masih keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh makan sedekah. Misalnya saudara-saudara kita, ya, yang Ba'alawi banyak, ya. Kalau orang bilang keluarga habaib, ya, dari kalangan misalnya keluarganya As-Segaf, Syihab, ya, Al-Atos, ya, ini kan ahlul bait semua. Al-Bar. Jadi nama-nama sebagian artis itu ahlul bait, ya. Ahmad Albar itu ahlul bait itu. Masih keluarganya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, mereka ini enggak boleh makan sedekah. Mereka tidak boleh makan sedekah. Haram bagi ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk makan sedekah. Itu maksudnya. Baik, cukup ya. Saya kira pertanyaan semua sudah dijawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita akan persiapkan dengan lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an